تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian bab yang kedua di halaman 35 kata penulis rahimahullahu taala babu marwiya anna nabi sallallahu alaihi wasallam nahaa 'anil wisali fi shiyam. Bab riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang wisal pada puasa. Iya. Baik. Di bab yang pertama beliau berbicara keutamaan puasa di bulan Syaban disambung ke bulan Ramadan. Di bab ini beliau masuk di dalam hukum menyambung puasa. Menyambung puasa. Masih ada keterkaitannya dengan masalah keutamaan puasa. Jadi puasa itu sangat indah. Sampai subhanallah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung puasa itu berhari-hari tanpa berbuka. Iya. Apakah hukum menyambung puasa itu dua hari berturut-turut atau lebih tanpa berbuka? Apa hukumnya? Apakah itu khusus untuk Nabi? Tidak boleh untuk umatnya? Ataukah boleh juga untuk umatnya? Kalau boleh apa ada ketentuan dan syaratnya atau bagaimana? Inilah riwayat-riwayat yang akan dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Baik. Di urutan riwayatnya dari buku di nomor 15 kata beliau haddatsana Muhammad ibn al-Musaffa al-Himsi al-Syami qala haddatsana Muhammad ibn Harb. Muhammad ibn Harb al-Himsi thiqah. Qala haddatsana Az-Zubaydi. Az-Zubaydi itu namanya Muhammad ibn al-Walid. Muhammad ibn al-Walid Abu al-Khudail al-Himsi. Ini orang Syam juga. Salah satu murid Imam Az-Zuhri yang terkenal. Anis Zuhri dari Az-Zuhri. Az-Zuhri nama lengkapnya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah ibn Shihab. Al-Qurashi, orang Quraisy. Kunianya Abu Bakar. Az-Zuhri. Imam besar. Disepakati akan keimamannya dan ketokohannya di dalam agama. Iya. Tidak ada yang mengkritik beliau kecuali orang-orang Syiah Rafidhah saja. Kenapa? Karena kenapa mereka benci Az-Zuhri? Karena Az-Zuhri ini rujukan hadith-hadith. Sangat banyak hadith-hadith yang beliau riwayatkan yang bertentangan dengan kepalanya orang Syiah. Makanya mereka sangat membenci Imam Az-Zuhri. Tapi beliau ini imam besar. Az-Zuhri ini. Biasanya rawi-rawi itu kalau dia imam besar itu punya murid banyak sekali. Nah, kadang sebagian rawi karena muridnya banyak sekali maka hadith-hadithnya disusun menjadi beberapa tabaqat. Karena itu Imam Muhammad bin Yahya Ad-Duhli dia punya buku judulnya disebut dengan nama Az-Zuhriyat, riwayat-riwayatnya Zuhri. Dan dia klasifikasikan tingkatan murid-murid Az-Zuhri. Kalau saya enggak salah dari 8 tabaqat. Ada 8 tingkatan. Iya. Dan itu dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitab beliau Nukat ala Ibnu Shalah dan di beberapa tempat dari nukilan murid-murid Ibnu Hajar kepada Ibnu Hajar. Ala kulli hal Az-Zuhri ini imam besar sama dengan Qatadah. Qatadah akan datang nanti imam juga, murid-muridnya ada 3 tingkatan. Iya, jadi ada ulama-ulama seperti itu. Apa manfaatnya kita pahami itu? Nah, itu penting di sudut riwayat ya. Karena memeriksa cacat-cacat hadis itu bukan sembarangan. Itu perlu pemahaman, perlu mengenal tingkatan-tingkatan riwayat. Ya kalau ada satu orang murid dari Az-Zuhri, dia di tingkatan biasa meriwayatkan hadis, tidak ada murid Az-Zuhri yang lain meriwayatkannya, itu berarti hadis aneh. Mana murid-murid seniornya? Kenapa tidak ada yang menghafal hadis itu? Nah, itu begitu cara menilainya nanti. Jelas ya? Nah ini memang pemahaman Allah berikan kepada para ulama ahli hadis, sehingga mereka bisa mengenal dan memilah-milah riwayat. Kata beliau, An-Sayyid ibn al-Musayyab, Sayyid bin Musayyab bin Hazan al-Qurashi. Ayah beliau itu Musayyab bin Hazan. Iya. Itu seorang sahabat. Kakeknya juga Hazan. Itu namanya sahabat juga. Sahabat juga. Hazan tahu artinya Hazan ya? Hah? Hazan itu artinya kesedihan. Kesedihan. Jadi suatu hari Nabi SAW melihat Hazan ini. Dan Nabi berkata, ganti namamu. Ganti namamu. Tapi beliau tidak mengganti namanya. Kata Ibnu Musayyab, terus kesedihan menimpa keluarga kami. Terus kesedihan menimpa keluarga kami. Ya kadang nama itu mengandung pengaruh ya, karena nama itu doa. Bagian dari doa ya. Jelas, karena itu ada sahabat-sahabat dirubah namanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia baru masuk Islam. Baik, Az-Zuhri meriwayatkan dari dua orang, dari Sa'id bin Musayyab wa Abi Salamah, dan dari Abu Salamah itu Abu Salamah ibn Abdurrahman, sudah berlalu. Anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala,